Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ikhwati fid din, hafizani wa hafizakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan usul sunnah lil Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana pada pertemuan atau kajian sebelumnya kita telah membahas berkaitan dengan apa yang beliau sampaikan pada kitab ini terkait kufur tarikis salat, tentang kufurnya orang yang meninggalkan as-salat. Dan bahwasanya pendapat yang sahih rajih insyaallah taala, dan ini adalah pendapatnya Al-Imam Ahmad, bahkan huqiya al-ijma', ijma' sahabat ala dzalik, bahkan dihikayatkan adanya ijma' dari para sahabat radhiyallahu taala anhum berkaitan dengan kafirnya orang yang meninggalkan salat tahawunan karena malas, karena meremehkan, walaupun meyakini kewajiban dari melakukan salat tersebut. Dan telah kita paparkan pula dalil-dalil yang menguatkan pendapat ini, di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainal 'abdi wa bainal kufri tarkus salat." Antara seorang hamba dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Artinya ketika seorang meninggalkan salat, maka dia telah berpindah dan masuk ke dalam ranah kekufuran. Dia menjadi seorang yang kafir billahi azza wa jalla. Dan berkaitan dengan pembahasan ini yang juga akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hukum sholat berjamaah, hukumnya sholat berjamaah. Dan bahasanya pendapat yang sahih warrajih, sholat berjamaah binisbah lirijal, sholat berjamaah bagi seorang laki-laki adalah wajibah. Hukumnya wajib. Maka la yajuz lil muslim, tidak boleh bagi seorang muslim untuk meninggalkan sholat jamaah kecuali dengan udurnya. Kecuali dengan udurnya. Walaupun dalam permasalahan ini khilaf, namun pendapat yang kuat insyaallah taala bahwasanya sholat berjamaah lirijal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Di antara dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu pula At-Tabrani di dalam Al-Kabir, Ibnu Hibban di dalam sahihnya, wal Hakim di dalam Mustadrak, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a an-nida' thumma lam yujib fala salata lahu illa min 'udhrin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendengar nida', seruan, yakni al-adzan, "thumma lam yujib," kemudian dia tidak menjawabnya. Tidak menjawab seruan azan tersebut ketika disampaikan kepadanya hayya 'alas shalah, dia tidak menjawabnya, dia tidak bersegera untuk mendatangi seruan tersebut, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala salata lahu illa min 'udhrin, maka tidak ada salat baginya kecuali ada udurnya. Maka di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang yang mendengar adzan, seruan adzan, kemudian dia tidak segera menjawabnya, dalam arti mendatanginya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, ketika diserukan hayya 'alas shalah, dia tidak menghiraukannya, dia tidak mendatanginya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala shalata lahu, maka tidak ada salat baginya. Sebagian ulama berpendapat, yakni tidak ada salat ai la tasihhu salatuhu, yakni tidak sah salatnya. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang rajih, bahwasanya yang dimaksud fala shalata lahu, tidak ada salat baginya, yakni tidak ada salat yang sempurna untuknya. Salatuhu naqisah, salatnya berkurang pahalanya. Illa min udrin, kecuali ada udur. Maka menunjukkan bahwasanya ketika seorang tidak mendatangi seruan adzan atau panggilan adzan datang ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah kecuali ada udur, maka dia salatnya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan wajibnya menghadiri salat jamaah. Yang menunjukkan kewajiban salat berjamaah di sini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan illa min udrin, kecuali ada udurnya. Dan sesuatu diberikan udur untuk tidak melakukannya menunjukkan bahwasanya melakukan perkara tersebut adalah sebuah kewajiban. Seseorang yang diberikan udur di dalam syariat untuk tidak melakukan atau melaksanakan satu perintah di dalam syariat menunjukkan bahwasanya melakukan hal tersebut kecuali ada udurnya adalah sebuah kewajiban. Nah, ini dalil yang pertama. Kemudian di antara dalilnya adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, begitu pula Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam sahih Sunan Ibnu Majah. Bahwasanya ada seorang yang buta, tidak bisa melihat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang tersebut dijelaskan dalam riwayat yang lainnya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Orang yang buta tadi adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Maka kata beliau, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni rajulun barirul basar wa li qa'idun sya'id dar yulaimuni fa hal li rukhsah. Wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang buta dan ada penghalang antara rumahku dengan masjid. Fa hal li rukhsah an usalli fi baiti, apakah aku diberikan rukhsah untuk aku salat di rumah? Maka di dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Ibn Ummi Maktum yang pertama adalah rajul a'ma, seorang yang buta tidak bisa melihat. Yang kedua, antara jalan rumahnya ke masjid ini ada penghalang. Ada penghalang. Maka beliau bertanya apakah diberikan udzur untuk dia melaksanakan sholat di rumahnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tasma'un nida, apakah kamu masih mendengar azan? Artinya ketika azan itu dikumandangkan, kamu masih mendengar azan? Qala na'am. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Ummi Maktum, na'am, ya, saya masih mendengarnya. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ajidu laka rukhsah, maka aku tidak akan atau aku tidak mendapati untuk dirimu satu rukhsah pun. yakni Rasulullah SAW tidak memberikan rukhsah, keringanan udzur bagi orang yang buta dan di rumahnya itu ada penghalang, ada rintangan antara rumahnya dengan masjid. Menunjukkan bahasanya wajibnya untuk seorang mendatangi sholat jamaah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tidak memberikan rukhsah, tidak memberikan udzur bagi seorang yang sudah buta, dan jarak antara rumahnya dengan masjid itu ada penghalang. Selama dia masih mendengarkan azan, selama azan itu masih terdengar pada dirinya, jarak antara dirinya dengan masjid itu masih bisa ditempuh, maka tidak ada rukhsah baginya. Fasahihu min babi aula, maka orang yang sehat, orang yang tidak buta, orang yang rumahnya dekat dengan masjid, orang yang tidak kesulitan untuk mendatangi masjid, mimba bi aula, tentunya mimba bi aula untuk tidak mendapatkan rukhsah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga hadis ini pun menunjukkan bahwasanya yang namanya salatul jamaah wajibah, salat jamaah itu wajibah lirijal. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Muslim begitu pula Nasa'i dengan lafaz hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Faqala na'am, ya, saya mendengarnya. Qala, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, maka jawablah. Perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab adzan, artinya mendatanginya. Ketika disampaikan hayya 'alas shalah, mendatangi as-salat, maka wajib bagi dirinya untuk menjawabnya, mendatanginya, melaksanakannya. Karena al-aslu fil amr, karena hukum asal di dalam perintah, yakni perintah syariat adalah lil wujub, adalah menunjukkan bahwasanya perintah tersebut atau apa yang disampaikan di dalam dalil tersebut adalah wajib hukumnya. Dan ini disebutkan oleh al-usuliyun, para ulama usul fiqh, bahwasanya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah di dalam syariat adalah untuk kewajiban. Artinya, ketika kita diperintahkan di dalam al-adillah, di dalam dalil-dalil yang ada untuk melakukan sesuatu, maka hukum asalnya perintah tersebut adalah untuk menunjukkan bahwasanya perkara tersebut wajib, harus dilaksanakan. Nah, maka dengan riwayat yang kedua ini pun juga menguatkan bahwasanya yang namanya hudur sholatil jamaah, menghadiri sholat jamaah adalah wajib. Dalil yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, begitu pula Nasa'i, begitu pula Imam Ahmad, Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, begitu pula Ibnu Hibban, Wal Hakim di dalam Mustadrak, Wal Baihaqi, dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahihul Jami'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihi mushalat illa qad istahwadha alaihim asyaitan." Tidaklah tiga orang di sebuah desa atau di pedalaman, kemudian tidak menegakkan sholat jamaah di dalam sebuah desa, sebuah kampung, ada tiga orang minimalnya, namun tidak dilaksanakan padanya sholat jamaah, tidak ada sholat jamaah padanya, sholat sendiri-sendiri, atau bahkan tidak sholat. Maka kata Rasulullah SAW, illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali pasti syaitan akan menguasai mereka. Maka ini ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang minimal ada tiga orang di dalam sebuah tempat, di dalam sebuah pedesaan, walaupun cuma ada tiga orang, namun tidak dilaksanakan padanya sholat jamaah, melainkan syaitan akan menguasai mereka, akan menyesatkan mereka, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ancaman khusus menunjukkan bahwasanya yang namanya sholatul jamaah mendatangi sholat jamaah juga wajib. Nah, dalil yang lainnya yang menunjukkan wajibnya sholat berjamaah adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Begitu pula Imam Muslim, Abu Dawud, wa Nasa'i, Ibnu Majah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad hamamtu an amura bi hatabin liyahtiba thumma amura bis salati fa yu'adhdhin laha thumma ukhalifu ila rijalin fa uharriqa 'alaihim buyutahum." Dan sungguh aku telah berazam, berkeinginan untuk mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk dinyalakan apinya dengan kayu bakar tersebut. Kemudian aku memerintahkan untuk ditegakkan sholat dan diazani. Summa ukhalif ila rijal. Kemudian aku ukhalif ila rijal, meminta kepada sebagian orang untuk menggantikan, membawa beberapa orang bersama beliau alaihi salatu wasalam. Fa uharriqa 'alaihim buyutahum, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka. Maka di dalam hadis ini pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keinginan, memiliki azam bagi orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Bagi orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Untuk Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang untuk menegakkan sholat, untuk diadzani. Kemudian beliau alaihi salatu wasalam dan beberapa orang yang bersama beliau mendatangi rumah-rumah orang yang tidak menghadiri sholat jamaah, kemudian dibakar rumahnya. Dibakar rumahnya. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan kenapa Rasulullah SAW tidak melaksanakannya, padahal beliau sudah berazam untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat jamaah. Yani karena di dalamnya masih ada anak-anak dan perempuan, khawatir ketika rumahnya dibakar ternyata di situ ada orang. Namun di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW sangat-sangat berazam, sangat-sangat berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak mau sholat jemaah. Padahal yang namanya itlaful mal haram. Yang namanya hukum asal di dalam menghancurkan harta, baik itu dengan dibakar, dibuang, dan yang semisalnya, ini adalah haram, tidak boleh. Menibu'atil mal, termasuk menyia-nyiakan dan membuang harta, dan itu diharamkan di dalam al-Islam. Tapi ketika ada maslahat tertentu diperbolehkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkeinginan kalau seandainya tidak ada udur, tidak ada orang-orang di situ, kalau seandainya tidak ada orang-orang di rumah tersebut, khawatir ada orang di situ, ada istrinya, ada anak-anaknya, atau ada orang lain di situ, maka beliau alaihi salatu wasalam berkeinginan untuk membakar rumahnya. Menunjukkan bahwasanya yang namanya sholat jamaah adalah wajibah. Sampai-sampai Rasulullah SAW berkeinginan untuk membakar rumah-rumah orang yang tidak mau menghadiri sholat jamaah. Dan di dalam hadis ini pula bisa dipetik faedah. Dan ini juga disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam pelajaran Fathul Majid. Boleh bagi sebagian mudarisin dalam sebuah ma'had atau dalam lembaga pendidikan untuk mereka sedikit telat menghadiri sholat jamaah untuk mengatur anak-anak. Untuk mengatur anak-anak. Maksudnya apa? Yakni ketika sholat dikumandangkan atau sholat ditegakkan, kemudian masih ada anak-anak kecil di sebuah lembaga pendidikan atau di sebuah ma'at. Anak-anak mungkin masih ada yang lari. Anak-anak mungkin masih ada yang bermain-main. Anak-anak mungkin masih belum ada yang wudu, belum masuk masjid. Maka boleh bagi seorang mas'ul, seorang yang punya tanggung jawab, seorang mudaris misalnya, atau orang yang memiliki tanggung jawab di dalam masjid tersebut atau di dalam lembaga pendidikan tersebut, untuk sedikit mengundur waktu sholatnya, dalam arti sedikit telat untuk menghadiri sholat jamaah agar anak-anak teratur. Ini diperbolehkan. Dan berdalil dengan hadis Rasulullah SAW di dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW karena ada masalah tertentu, beliau berkeinginan untuk sholat jamaah ditegakkan oleh beberapa orang. Namun Rasulullah SAW dan beberapa orang yang lainnya tidak mengikuti sholat jamaah, agar nanti sholat jamaah sendiri, karena ada masalah, yaitu berkeinginan untuk membakar rumah orang yang tidak mau sholat jamaah. Maka begitu pula, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, boleh untuk mudarisin sedikit telat, untuk tidak menghadiri jamaah dalam arti sedikit telat, untuk mengatur anak-anak shofnya. Kadang yang namanya anak-anak kalau tidak diatur shofnya, tidak ditertibkan, atau mudarisin sholat duluan, tidak memperhatikan, tidak melihat anak-anak, anak-anak akan mengganggu yang lainnya. Mengganggu kekhusyuan, mengganggu jamaah yang lainnya, dan ini mudharat. Ini mudharat bagi orang-orang yang menghadiri jamaah. Nah. Karena di dalam masalah ini, yakni permasalahan berkaitan dengan manakah yang lebih afdal? Karena ada sebuah pertanyaan, manakah yang lebih afdal? Antara seorang yang mengikuti takbiratul ihram, seorang imam berada di saf depan, mendapatkan keutamaan saf depan, dengan orang-orang yang mundur, yakni agak telat, agak ke belakang, untuk mengatur anak-anak, terutama apabila dia memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak tersebut. Al-jawab adalah as-sani. Yang kedua, lebih afdal untuk dia, lebih aula untuk dia, terutama apabila dia memiliki tanggung jawab, untuk mengatur anak-anaknya dulu. Untuk menertibkan santri-santrinya dulu. Untuk mengatur murid-muridnya dulu, agar tenang dan teratur di dalam sholatnya. Baru setelah mereka menjalankan sholat dengan baik, dengan tenang, telah teratur, baru dia mengikuti dan masuk sholat jemaah. Nah, dan ini pernah ditanyakan, atau pernah barakallahu fikum, terbesit oleh sebagian mudarisi. Maka al-jawab sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Alamatul Fauzan di dalam Fathul Majid. Nah, di dalam darasnya Fathul Majid. Nah. Dan Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam Syarhul Mumti' pun menguatkan hal tersebut. Yakni, keutamaan ibadah secara zatnya itu lebih aula, lebih diutamakan dibanding keutamaan di dalam ibadah berkaitan dengan waktu dan tempatnya. Maksudnya apa? Keutamaan kualitas dari ibadah tersebut lebih diutamakan, lebih dikedepankan dibanding dia mendapatkan barakallahu fikum keutamaan di dalam sebuah ibadah pada tempat atau waktu tertentu. Misalnya contoh, seorang yang berkeinginan dan punya himmah untuk ikut sholat jamaah di shaf paling depan. Masyak bahasanya, shaf paling depan ini adalah tempat yang terbaik bagi al-makmumin. Memiliki keutamaan khusus. Begitu pula dari sisi waktu mengikuti takbiratul ihram bersama al-imam. Ini adalah fadilah secara khusus. Baik itu berkaitan dengan na'am, tempatnya pada shaf depan atau waktunya ketika dia takbiratul ihram bersama al-imam. Namun ketika hal tersebut melazimkan kualitas ibadahnya kurang tenang, kualitas ibadahnya kurang maksimal, yakni misalnya hilang kekhusyuannya, maka lebih diutamakan untuk dia mendapatkan kekhusyuan. Misalnya dalam shaf depan orang-orang pada berlomba-lomba sampai dempet-dempetan. Pernah misalnya dalam kasus daurah misalnya, orang-orang terutama ribuan atau bahkan Al-Muhim banyak sekali. Mereka semua semangat untuk maju di saf depan. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka semangat di dalam kebaikan. Tapi terkadang, saking semangatnya mereka, itu saf itu saking rapatnya, orang itu tidak bisa tenang di dalam sholatnya. Sampai-sampai di dalam saf itu orang mau menghadap kiblat saja badannya itu agak kesulitan, sampai agak miring sedikit. Kenapa? Karena enggak ada tempat untuk dirinya. Tempatnya sangat tipis tapi dia paksakan sampai badannya agak miring ke sini atau miring ke situ. Nah. Sehingga dalam kekhusyuannya dia enggak bisa maksimal. Maka dalam kasus ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala boleh bagi dia untuk mundur sedikit pada saf yang lebih longgar, dalam arti tidak sampai berdempet-dempetan agar ibadahnya lebih khusyuk. Maka kekhusyuan di dalam sholat ini lebih aula, lebih afdal dibanding dia mendapatkan keutamaan saf pertama dan takbir pertama. Beliau berdalil rahimahullah taala dengan hadis berkaitan dengan ketika seorang itu sudah dihidangkan di hadapannya at-ta'am, makanan, maka fabda'u bil 'asya, maka diutamakan atau mulailah dulu dengan makannya. Kalau sudah ada makanan dan dia mutasyahin, dia sangat pengen sekali untuk makan tersebut. Anggaplah misal contoh duhur di rumah masak, dia dalam keadaan lapar dan makanan sudah siap. Ada gorengan misalnya atau ada makanan-makanan ringan, masakan sudah matang, dia dalam keadaan baru pulang kerja, perutnya mohon maaf peroncongan, ini sudah komat. Dalam kondisi ini sudah komat. Maka bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dia memulai dengan asya, dengan makanannya terlebih dahulu. Agar apa? Agar dia tidak kepikiran, agar ibadahnya itu bisa khusyuk. Karena orang yang asya ketika dia itu mengikuti sholat, langsung menghadiri jamaah dalam keadaan, dalam kondisi dia itu pikirannya tidak tenang, masih keroncongan, teringat makanannya. Dan dia berpikiran terus seperti itu di dalam sholatnya. Maka yang seperti ini asyik mengganggu kualitas ibadah itu sendiri, yaitu kekhusyuannya. Mengganggu kualitas atau mengurangi kualitas dari kekhusyuan ibadah itu sendiri. Walaupun dia mendapatkan fadilah, misalnya keutamaan dia mendapatkan takbiratul ihram al-imam. Ini fadilah dari sisi ibadah pada waktunya. Ataupun dia mendapatkan saf depan, saf pertama. Tapi dalam kondisi dia tidak khusyuk, maka yang lebih aula, yang lebih afdal dia menunda. Dia menunda untuk dia menyelesaikan hajatnya untuk makan beberapa suap atau beberapa yang sampai dia bisa puas, dalam arti tidak kepikiran, dia bisa melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Baru setelah itu dia mendatangi dan menghadiri sholat jamaah. Ini dalilnya. Ini dalilnya. Sehingga menunjukkan bahwasanya fadilat al-ibadah fi dhatiha, keutamaan ibadah secara dhatnya, kualitas ibadah tersebut lebih diutamakan dibanding dia mendapatkan keutamaan dari sebuah ibadah dari sisi waktunya ataupun dari sisi tempatnya. Nah, dalam kasus ini contohnya pada sholat jamaah. Dalil yang lain adalah berkaitan dengan seorang yang terhalangi dengan al-ahbasan. Dia mohon maaf kebelet, entah itu kebelet BAK atau kebelet BAB. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyelesaikan hajatnya dulu. Padahal misalnya dalam kondisi sudah adzan, sudah iqamah, sudah ditegakkan sholat, tapi perutnya itu tidak bersahabat. Perutnya kebelet untuk BAB atau BAK. Maka perintah dari Nabi SAW untuk dia menyelesaikan hajatnya dulu sampai apa? Sampai dia bisa khusyuk. Karena lazat kalau seorang sama seperti orang yang dihidangkan padanya makanan, makanannya sudah matang. Maka begitu pula orang yang di dalam ibadahnya perutnya itu tidak bersahabat, dalam arti perutnya mules misalnya, dia butuh BAB atau BAK, dia kebelet, maka diselesaikan dulu hajatnya agar sholatnya bisa khusyuk. Kalau seorang dia ikut sholat jamaah, dia memaksakan sholat jamaah, dia mendapatkan walaupun takbiratul ihram dari imam. Begitu pula mendapatkan saf depan. Tapi dari sisi kualitas ibadahnya khusyuknya dia tidak bisa khusyuk. Karena apa? Karena dia berusaha menahan kebeletnya itu tadi. Dia sebetulnya ingin BAB atau BAK tapi terhalangi. Ingin BAB atau ingin BAK tapi dia berusaha memaksakan untuk sholat dan ibadah. Akhirnya kekhusyukannya berkurang. Makanya lebih aula, yang lebih afdal adalah untuk dia menyelesaikan hajatnya sampai betul-betul selesai, sampai betul-betul tidak kepikiran, barulah setelah itu dia menghadiri sholat jamaah. Walaupun agak telat. Nah, maka begitu pula ketika para mudarisin ataupun para mas'ulin di dalam sebuah ma'ad, sebuah lembaga pendidikan, melihat anak-anak masih rame, padahal ini sudah iqomat, ini sudah takbir, atau bahkan sudah baca. Dengan bacaan-bacaan sholat, sudah membaca surat pendek, atau membaca al-fatihah, sudah, al-muhim sudah masuk sholat. Tapi anak-anak masih ribut, masih ada yang main-main, masih ada yang pukul-pukulan misalnya. Maka boleh bagi seorang mudaris, agar jamaah yang lain itu bisa khusyuk di dalam ibadahnya, tenang, tidak terganggu dengan suara anak-anak, untuk mengaturnya, untuk mendiamkannya dan menertibkannya terlebih dahulu. Agar apa? Agar sholatnya itu bisa khusyuk. Nah, ini diantara faedah yang bisa kita petik pada hadis ini. Kita kembali ke pembahasan berkaitan dengan wajibnya sholat jamaah. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah adalah asal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, man sarrahu an yalqi Allah atau man sarrahu an yalqa Allah wadan musliman falyuhafid ala haula'i shalawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang menginginkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti dalam keadaan muslim selamat dari segala macam adab, falyuhafid ala haula'i shalawat, maka hendaknya wajib bagi dirinya untuk menjaga sholat-sholat ini, haitsu yunada bihin, dimanapun sholat-sholat itu dikumandangkan. Yakni kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang menginginkan untuk ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dalam keadaan muslim, dia selamat dari berbagai macam bentuk adab, maka hendaknya wajib bagi dirinya untuk menjaga sholatnya dalam berjamaah, melaksanakan sholat haitsu yunada bihin, di tempat diserukan padanya adzan-adzan. Naam, yaitu di masjid, yaitu pada tempat-tempat yang dikumandangkan padanya al-adzan. Nah, maka ini juga menunjukkan bahwasanya sholatul jamaah adalah wajibah. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Sesungguh saya melihat kami, yakni para sahabat, saya melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala, mereka berpendapat wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Mereka berpandangan bahwasanya para sahabat berpandangan tidak ada yang meninggalkan, tidak ikut sholat jamaah, kecuali dia adalah seorang munafik yang terang dan jelas kemunafikannya. Yakni Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum berkaitan dengan orang-orang yang tidak hadir sholat jamaah. Bahwasanya mereka berpendapat orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang munafik yang jelas dan gamblang kemunafikannya. menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala memandang orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang-orang yang munafik. Terdapat di dalam kalbunya nifaq. Menunjukkan bahwasanya sholat jamaah mereka berpandangan wajibah. Mereka berpandangan bahwasanya sholat jamaah wajibah. Nah. Kemudian di antara dalilnya, dan ini dalil yang menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabsen orang-orang, aina fulan wa fulan, di mana si fulan, di mana si alan di dalam salat. Maka ada beberapa orang yang tidak hadir sholat jamaah. Si fulan, si alan tidak hadir. Karena kebiasaan Nabi SAW, beliau adalah seorang yang perhatian dengan yang lainnya. Bukan orang yang cuek. Orang yang tidak perhatian dengan lingkungannya. Bahkan di dalam masalah ibadah, memperhatikan sesama kaum muslimin. Bagaimana ibadahnya, bagaimana perkembangannya. Dan ini diantara masyru'iyat, diantara syariat. Kenapa seorang imam disunahkan untuk menghadap al-ma'mumin ketika selesai melaksanakan sholat. Dalam rangka untuk mengawasi, dalam rangka untuk memperhatikan. Oh si fulan, kok tidak ada. Oh si alan, kok tidak hadir. Kemana dia? Apa jangan-jangan sakit? Atau jangan-jangan tidak ada udur? Atau jangan-jangan futur? Dan yang semisalnya, memperhatikan. Ini diantara hikmah kenapa seorang imam itu disunahkan untuk setelah selesai sholat menghadap makmumnya. Nah. Dan ini juga kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadap makmumin setelah selesai sholat menanyakan, ina fulan ufulan, mana si fulan kau tidak ada, mana si alan kau tidak ada. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah itu, inna asqala sholatin. Alal munafiqin salatul isya wa salatul fajri aw walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwan. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi seorang yang munafik adalah melaksanakan salat isya dan salat fajar, salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, kalau seandainya mereka tahu keutamaan yang terdapat pada kedua sholat tadi, sholat al-asr atau sholatul isya, begitu pula sholatul fajr, la tauhuma walau habwan, maka niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak sekalipun. Walaupun harus dengan merangkak sekalipun. Yang ini tidak bisa jalan sekalipun, mereka tetap akan mendatanginya. Walaupun mereka tidak bisa jalan sekalipun, harus pakai merangkak. Maka, karena keutamaan yang terdapat padanya, mereka akan mendatanginya. Maka di dalam hadis ini, Rasulullah SAW menyebutkan, bahwasanya sholat yang paling berat, paling susah dilakukan oleh seorang munafik adalah sholat al-isya wa sholat al-fajr. Kenapa? Pada kedua sholat tersebut, terutama di zaman Nabi SAW, kondisi itu petang, kondisi itu gelap, tidak nampak, tidak kelihatan. Sholat al-fajr di zaman dahulu yang namanya penerangan tidak seperti sekarang, lampu di mana-mana. Zaman dahulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang melaksanakan sholat subuh, mereka sampai tidak tahu siapa yang di samping kanan, samping kirinya, karena memang betul-betul gelap. Mereka tahu siapa samping kanan, samping kirinya, orang-orang di sekitarnya setelah selesai sholat. Yakni setelah matahari betul-betul terbit, mulai meninggi. Mulai ada sinar, orang baru tahu, oh ini si fulan dan ini si alan. Begitu pula sholatul isya. Matahari sudah tenggelam secara sempurna. Sehingga kondisinya gelap. Orang terkadang tidak bisa memperhatikan, tidak bisa melihat mana si fulan, mana si alan. Maka yang seperti ini, kondisi-kondisi yang seperti ini, kondisi-kondisi yang tersamarkan, biasanya digunakan oleh orang-orang munafik untuk melakukan hilang, melakukan makarnya, yaitu untuk tidak menghadiri sholat. Karena mereka adalah orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Mereka sebetulnya tidak mau untuk melaksanakan sholat. Mereka terpaksa untuk sholat. Dan ini ciri-cirinya orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan apabila mereka melaksanakan sholat, mereka mengerjakan sholat, qamu kusala, mereka melaksanakannya dengan berat, malas, tidak mau. Karena memang di hati mereka bukan seorang mukmin, bukan seorang yang terpanggil untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan seorang mukmin yang jujur, yang ikhlas, yang betul-betul kalbunya terisi dengan keimanan. Dia akan merasa rohah, merasa bahagia, merasa tenang, merasa sejuk, merasa damai dengan melaksanakan ibadah sholat sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Bilal, aqimus sholat arihna biha. Wahai Bilal, segera kumandangkan azan, kumandangkan iqamah, segera tegakkan sholat arihna biha. Jadikan kami itu istirahat dengan sholat tadi. Artinya, untuk melepaskan penat, untuk mendapatkan ketenangan, Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Sholat adalah ibadah yang menjadikan beliau itu tentram. Ini seorang mukmin. Dia senang untuk melaksanakan sholat. Tapi orang-orang munafik, mereka adalah orang-orang yang berat untuk melaksanakan sholat. Nah, terutama pada kesempatan-kesempatan yang itu sangat mendukung untuk mereka tidak ketahuan. Terutama di dalam zaman beliau alaihi salatu wassalam adalah sholatul isya wa sholatul fajr. Di mana kedua sholat tersebut kondisinya gelap, tidak kelihatan. Nah, sehingga kesempatan bagi mereka untuk tidak hadir jamaah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, inna atqala sholatin ala al-munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajr. Sesungguhnya sholat yang paling berat untuk dilakukan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat fajar. Sholat subuh, yakni menghadiri jamaah. Menunjukkan bahwasanya seorang yang tidak menghadiri sholat jamaah, terutama sholatul isya dan sholatul fajr di masjid, disifati oleh Rasulullah SAW sebagai orang munafik. Itu merupakan ciri-cirinya orang munafik. Orang yang tidak hadir jamaah, terutama dalam sholat isya ataupun sholat subuh, ini menunjukkan bahwasanya dia adalah orang-orang munafik. Ini juga yang telah kita sampaikan dari kalam Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an. Bahwasanya para sahabat pun berpandangan, wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan tidak ada, menurut para sahabat, orang yang tidak menghadiri sholat jamaah kecuali memang dia adalah seorang munafik yang munafiknya itu jelas, kemunafikannya itu jelas, nampak, terang. Maksudnya orang tersebut di dalam kalbunya ada kemunafikan. Nah, maka ketika seorang itu dicela, bahkan dicap sebagai seorang munafik ketika meninggalkan sholat jamaah, maka menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu hukumnya wajib. Dan orang yang meninggalkan sholat jamaah adalah orang yang terdapat di dalam kalbunya an-nifaq. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Dengan ini, alhamdulillah, kita telah selesai dari pembahasan kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Adapun pembahasan berikutnya dari kalam al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, yaitu berkaitan dengan afdalu al-ummah, ay afdal hadhihi ummah ba'da nabiha, umat yang terbaik atau orang terbaik dari kalangan umat ini setelah nabinya, ini akan kita bahas, akan kita kaji pada pertemuan berikutnya bi'inillahi tabaraka ta'ala. Nasta'in bihadzal qadar wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.